Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu nafi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Sebagaimana juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita memasuki bulan Dzulqa'dah dan kita tahu bahwa bulan Dzulqa'dah memiliki dua keutamaan sekaligus. Yang pertama, ia adalah bulan haji, dan yang kedua, ia adalah salah satu bulan haram yang amal ibadah itu dilipat gandakan ketika dikerjakan di bulan ini, dan dosa pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita kembali memasuki musim ibadah, kita kembali memasuki bulan yang istimewa, dan pahala akan dinilai lebih besar ketika bulan mulia ini tidak disadari oleh banyak orang. Nah, ketika kita beribadah di saat banyak orang tidak ngeh, tidak sadar, maka itu merupakan pahala tersendiri. Sebagaimana salat malam adalah ibadah yang sangat istimewa, bahkan salat sunnah terbaik, dan Nabi SAW menjelaskan tentang salat malam, wasallu billaili wan nasu niyam, dan sholatlah di waktu malam ketika banyak manusia tertidur. Jadi salah satu keutamaan atau salah satu hal yang membuat sholat malam begitu spesial karena kita mengerjakannya di saat manusia yang lain menghabiskan waktu dengan tidur lelapnya. Oleh karena itu hadirin sekalian, marilah kita maksimalkan bulan ini dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak sholat, memperbanyak zikir, memperbanyak taqarrub kepada Allah. Kajian pun pahalanya berbeda di bulan ini. Perbanyak infak, perbanyak sedekah, perbanyak memberi, perbanyak bantu orang. Karena ibadah-ibadah dan amal soleh pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di waktu yang sama hati-hati dengan dosa. Hati-hati dengan dosa, karena dosa pun dilipat gandakan oleh Allah di bulan-bulan haram, dan bulan Dzulqa'dah salah satu bulan haram. Oleh karena itu marilah kita syukuri bulan ini, dan di waktu yang sama kita berhati-hati dari blunder, dari kegelinciran, dari lepas kontrol, dari offside kehidupan di bulan-bulan seperti ini. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita untuk menambah amal ibadah kita yang mungkin sempat menurun di bulan Syawal, dan semoga Allah menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita akan masuk ke bab yang masih sama, bab yang sangat penting, dan bab ini sangat ditekankan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan pada kesempatan kali kita akan masuk ke hadis Abu Syuraih. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, semoga Allah merahmati beliau, orang tua beliau, keluarga beliau, guru-guru beliau, semoga Allah merahmati seluruh para ulama, semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin. Beliau menyampaikan wa'an Abi Syuraih Khuwailid bin Amr Al-Khuza'i, dari Abu Syuraih Khuwailid bin Amr Al-Khuza'i. Hadirin Allah muliakan, Abu Syuraih Al-Khuza'i itu bernama Khuwailid bin Amr. Khuwailid bin Amr bin Sakhar bin Abdul Uzza bin Muawiyah, dari anak-anak Rabi'ah Al-Khuza'i Al-Adawi. Itu kira-kira nama dari perawi hadis ini. Dan beliau dikenal dengan nama Abu Syuraih. Beliau dikenal dengan nama Abu Syuraih. Dan beliau sahabat. Dan beliau meriwayatkan hadis. Meriwayatkan hadis dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis ini. Meriwayatkan hadis dari Ibnu Mas'ud. Dan beliau pun, atau hadis-hadis beliau pun diriwayatkan oleh jamaah atau banyak orang. Dan beliau masuk Islam sebelum Fathu Mekah. Beliau masuk Islam sebelum Fathu Mekah. Dan di hari Fathu Mekah beliau membawa bendera Bani Ka'ab bin Khuza'ah. Beliau tergolong ahli Hijaz dan beliau wafat di kota Madinah di tahun 68 Hijriah. Itu selayang pandang tentang Abu Syuraih Al-Khuza'i. Karena kita baru bertemu dengan hadis beliau pada saat ini. Hadirin Allah muliakan, seperti apa hadis ini? Abu Syuraih radiyallahu ta'ala anhu menyampaikan qalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya kita baca bahasa Arabnya dulu. Allahumma inni uharriju haqqa dha'ifain al-yatimi wal-mar'ati. Hadirin Allah muliakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ya Allah, aku sempitkan atau dosa pada hak dua orang yang lemah, anak yatim dan wanita. Apa maksudnya? Dijelaskan, makna uharrij ulhiqul haraja wa huwal itsm biman dhayya haqqahuma. Maksudnya adalah aku tetapkan dosa bagi orang yang menelantarkan hak anak yatim dan wanita. Jadi aku hantarkan dosa, aku tetapkan, atau aku, kalau bahasa sekarang mungkin vonis ya, aku vonis berdosa, aku vonis seseorang itu berdosa. Siapa? Orang yang menyia-nyiakan hak anak yatim dan hak wanita. Hak anak yatim dan hak wanita. Jadi sekali lagi hadirin Allah muliakan, aku tetapkan seseorang itu berdosa atau aku vonis seseorang itu berdosa, orang yang menyia-nyiakan hak dua pihak yang lemah. Siapa mereka? anak yatim dan wanita. Hadirin yang semoga Allah muliakan, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini bahwa setiap pihak itu punya hak yang harus ditunaikan oleh pihak lain, dan status atau kondisi seseorang itu lemah bukan berarti kita dengan mudah menomorduakan mereka. Status seseorang itu lemah bukan berarti kita memarjinalkan mereka, bukan berarti kita tidak memprioritaskan mereka. Ini gimana nih si nak fulan gitu misalnya. Misalnya ada seorang anak yatim, Budi, udah Budi nanti aja. Saya masih anak kecil lah. Udah yang lain dulu aja. Padahal itu haknya Budi. Tapi karena dia anak yatim, enggak ada orang, misalnya enggak ada ayah yang bisa memperjuangkan haknya, akhirnya kita udah Budi nanti aja deh. Enggak bisa demikian. Nabi SAW mengatakan berdosa nih orang karena menyanyiakan hak anak yatim. Jadi hadirin Allah muliakan, kondisi seseorang itu lemah atau lebih lemah daripada kita, itu bukan berarti haknya gampang kita lupakan, kita lalaikan, kita nomor dua kan, bahkan nomor tiga kan, nomor empat kan, udah nanti deh, nanti aja. Atau ada seorang wanita, karena dia wanita, udah nanti aja. Udah. Siapa sih? Siapa? Mbak Mawar kan? Udah nanti ya, Mbak Mawar. Gitu. Ini prioritaskan dia dulu. Dia kalau yang kita prioritaskan, yang kalau ini tuh dia punya power, dia punya ini, kalau yang lemah-lemah nanti aja. Gak boleh hadirin. Itu tidak diperbolehkan. Justru orang-orang yang lemah itu harus lebih hati-hati lagi kita menyikapi mereka. Dan pesan dari bab ini justru mereka yang harus diprioritaskan. Anak yatim, wanita, orang miskin, orang fakir, bukan termarginalkan dan bukan disingkirkan atau minimum dijadikan warga kelas 2, enggak. Justru kondisi mereka sedang lemah. Masih ingat keterangan Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah bahwa berinteraksi dengan anak yatim atau menunaikan hak anak yatim adalah salah satu parameter cinta karena Allah, atau baik dengan orang miskin. Berinteraksi dengan orang miskin dengan baik punya hubungan baik dengan mereka adalah salah satu parameter cinta karena Allah. Kenapa demikian? Karena mereka gak punya dunia dan mereka gak bisa balas kita dengan dunia orang miskin, orang fakir. Maka berbuat baik dengan mereka itu parameter cinta karena Allah. Makanya kita juga bahas, jangankan tidak menunaikan hak mereka atau menyia-nyiakan, tidak mengundang mereka saja di acara walimah, di acara makan-makan, dan hanya mengkhususkan orang kaya saja, itu sudah membuat makanan gak berkah. Acara jadi kehilangan keberkahannya. Bahkan seburuk-buruk makanan, kata Nabi kita, sebelum hadisnya sudah kita belajari, itu hanya sebatas gak ngundang mereka, gitu. Gak ngundang. Belum kita bicara, atau bahasa yang lain, bagaimana kalau menyakiti perasaan mereka, atau mencela mereka, membuli mereka, nyinyir sama mereka, kasar sama mereka, sebatas gak ngundang mereka aja, sehingga acara makan-makan kita atau walimah kita berisi hanya orang kaya saja, itu aja sudah membuat makanan itu divonis seburuk-buruk makanan. Jadi ini menunjukkan sekali lagi hak mereka itu luar biasa. Hak mereka luar biasa. Jadi ketika kita punya teman lemah atau ini, itu harus lebih diperhatikan dan harus lebih diprioritaskan. Dan ini pesan besar dalam bab ini. Pesan besar dalam bab ini itu. Dan di dalam hadis ini ditekankan anak yatim dan wanita. Tapi intinya bahwa, karena kan sebelum bicara anak yatim dan wanita, kita lihat hadisnya. Orang yang lemah, Nabi sebutkan lemah. Dua pihak yang lemah. Baru Nabi jelaskan siapa mereka, anak yatim dan wanita. Jadi bukan berarti ketika teman kita lemah, saudara kita lagi lemah, pihak itu lemah, orang itu sedang lemah, kita bisa lakukan seenaknya dan kita tidak memberikan hak mereka dan lain sebagainya. Allahu ta'ala alam bisawab. Adapun secara khusus tentang anak yatim, kita sudah tekankan di beberapa hadis yang sebelumnya, dan di antara dalil juga yang menekankan masalah anak yatim dan hak mereka, dan gak boleh kita sia-siakan hak mereka, itu adalah surat An-Nisa, ayat yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 10. Ketika Allah berfirman, innal ladhina yakuluna amwalal yatama dhulma, innal ladhina yakuluna amwalal yatama dhulma, innama yakuluna fi butunihim nara wasayaslawna sa'ira. Innal ladhina yakuluna amwalal yatama dhulma, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan kezoliman, dengan zolim tanpa hak, mentang-mentang masih kecil, mentang-mentang gak bisa audit kalau hartanya kita pakai, mentang-mentang gak tahu cash flow, mentang-mentang gak ngerti apa-apa, mentang-mentang dia gak akan tahu kalau sebagian uang dia kita pakai, karena misalnya anak yatim dapat warisan, dapat ini uangnya banyak, terus kita pakein aja. Dia gak, jangankan dia audit, dia gak tahu sendiri harta dia berapa, masih kecil, masih 2 tahun, masih 3 tahun atau 4 tahun, atau pokoknya masih kecil, anak yatim yang makan harta mereka dengan zolim itu, kata Allah, innama yakuluna fi butunihim nara wasayaslawna sa'ira, sejatinya yang mereka makan dan mereka masukkan ke dalam perut mereka adalah api. Jadi yang mereka makan itu api. Yang mereka makan ke dalam perut mereka itu api. Semakin banyak uang itu kita makan, kita gunakan untuk kepentingan kita dan gak ada hubungannya dengan anak yatim, lalu kita lakukan itu karena dalam bingkai kezaliman, karena dia lemah, dia gak ngerti apa-apa, dia gak bisa audit, dia gak bisa pertanyakan, dia main percaya aja. Semakin dimakan, itu semakin makan api, api, api, api, api, api, api, nanti dan pada hari kiamat, wasaya selauna sa'ira, dia akan masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Ini menunjukkan mengelola harta anak yatim benar-benar harus sangat hati-hati. Karena kalau kita makan harta mereka, makan api kita. Wih, itu sengsara sekali. Dan di hari kiamat, neraka. Itu hal yang perlu kita camkan baik-baik. Hati-hati dengan hak anak yatim. Dan hak anak yatim bukan hanya tentang materi, tapi juga tentang pendidikan, tentang iman, tentang ketakwaan, tentang bagaimana kita mendidik mereka untuk dekat kepada Rabbul Alamin. Bagaimana agar mereka tetap husnul dzan kepada Allah, optimis dalam hidup. Bagaimana mental mereka tetap mental-mental yang baik, mental-mental yang kuat, mental yang penuh dengan iman. Bagaimana mereka beriman kepada takdir khususnya. Dan sebelumnya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka beriman dengan nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifat Allah yang maha sempurna, dan kondisi mereka sebagai anak yatim tidak mungkin lepas dari kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian dari hikmah Allah Subhanahu wa taala. Alaisa Allahu bi ahkamil hakimin? Bukankah Allah Subhanahu wa taala pemutus yang paling bijak? Itu PR yang harus kita masukkan ke dalam hati anak yatim. Mereka bukan dibenci sama Rabb mereka. Mereka bukan disia-siakan sama Rabb mereka. Dan bukankah itu yang Allah sampaikan kepada Nabi kita SAW, alam yajidika yatiman fa'awa. Bukankah Allah mendapatkan engkau dalam kondisi yatim dan Allah yang mengasuhnya? Alam yajidika yatiman fa'awa, surat Tuhan. Bukankah Allah mendapatkan engkau dalam kondisi yatim dan Allah yang memberikan perlindungan dan pengasuhan kepada engkau. Dan penekanan pada hakikatnya yang membuat Nabi kita SAW yatim itu siapa, hadirin? Ya, Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah memberikan pesan. Begitu Allah membuat Nabi SAW yatim. Tapi bukan Allah tinggalkan Nabi SAW. Bukan Allah biarkan Nabi SAW terlunta-lunta, tidak. Allah lindungi, Allah asuh. Dan Nabi SAW tumbuh seperti tidak kekurangan kasih sayang dari seorang ayah sama sekali. Bahkan ibu. Padahal kita tahu ibu beliau sallallahu alaihi wasallam wafat di saat beliau kecil. Jadi itu yang harus ditanamkan ke dalam hati anak yatim. Bagaimana anak-anak itu bertauhid kepada Allah. Dan ketika mereka mencintai Allah, yakin kepada Allah, mereka, maka mereka akan semangat beribadah kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Itu yang harus kita tanamkan. Selamatkan akidah mereka, iman mereka, ketakwaan mereka. Itu tentang anak yatim secara singkat, dan karena kita sudah bahas di hadis-hadis sebelumnya. Lalu yang kedua, lagi-lagi Nabi SAW menekankan masalah wanita. Dan Imam Nawawi pun lagi-lagi membawakan hadis tentang anak yatim dan wanita. Ini menunjukkan sekali lagi pentingnya memperhatikan hak wanita. Dan ini pesan secara tersirat bahwa dari masa ke masa, bahwa wanita adalah pihak yang seringkali haknya dilupakan. Haknya dianggap remeh. Haknya ditelantarkan. Dan ini tidak disetujui oleh Islam. Bahkan Nabi SAW mengatakan, cukuplah seorang jadi pendosa ketika menyanyiakan hak wanita. kita camkan. Karena seringkali kita menelantarkan hak wanita, baik itu ibu kita atau itu istri kita atau itu kakak perempuan kita atau itu adik perempuan kita atau itu anak perempuan atau itu cucu perempuan atau itu keponakan perempuan dan lain sebagainya. Jadi mereka butuh, bahkan dijelaskan sebagian perempuan ketika mengkaji hadis ini, para ulama menekankan tentang warisan buat anak perempuan. Bagaimana hak waris mereka harus dikasih. Lalu menekankan hak mereka dalam keluarga. Di antara yang ditekankan oleh para ulama ketika menjelaskan hadis ini adalah pentingnya memberikan hak wanita atau hak istri untuk tetap membangun tali silaturahim dengan keluarganya. Jangan sampai karena menikah dengan kita dia lepas kontak dan lepas komunikasi dengan keluarganya, atau susah berkomunikasi dengan keluarganya. Apalagi pada hari ini gak ada alasan bisa telepon, bisa WA, bisa online, bisa online meeting, bisa segala macam. Gak ada alasan untuk tidak berkomunikasi dengan keluarga beliau ketika beliau sudah menjadi istri seseorang. Itu hal yang salah satu ditekankan. Dan tentu saja yang juga ditekankan adalah iman wanita tersebut, jiwa wanita tersebut, itu hak. Itu hak wanita yang salah satu yang paling asasi. Kita harus jaga jiwanya, hatinya agar tetap bersih, ketenangan, perlindungan. Lalu mentalnya harus diasah sebagai wanita yang kuat. Mungkin secara fisik lebih lemah dari laki-laki, tapi mental, kita tahu bagaimana sejarah mencatat bahwa orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam di saat semua orang belum beriman adalah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, wanita. Dan beriman di saat itu resikonya semuanya, hadirin. Resikonya nyawa, resikonya kehilangan harta benda, resikonya kehilangan status sosial. Jadi menunjukkan bagaimana mentalnya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Dan kita tahu yang pertama kali mati syahid adalah Sumayyah, wanita lagi-lagi. Lihat berarti keberanian wanita pada saat itu dalam bersikap, dalam berprinsip, dalam mengambil keputusan, dalam mengambil resiko. Mungkinkah wanita-wanita hebat itu lahir tanpa ada yang mendidik mereka, tanpa ada yang menyayangi mereka, tanpa ada yang mendukung mereka? Hadirin Allah muliakan. Jadi itu salah satu hal. Kenapa demikian? Karena sebagian ulama mengatakan, karena kita tahu dalam surat Ar-Rum ayat 21, ayat salah satu ayat paling favorit di acara pernikahan, waja'ala bainakum atau litaskunu ilaiha waja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Kenapa kalian menikah? Agar kalian hidup tenang dengan mereka. Dan Allah jadikan cinta dan kasih di antara kalian. Makanya kata para ulama, hiasakan wal mawadda warahmah. Wanita itu ketenangan, cinta dan kasih sayang, itu wanita. Jadi Allah memberikan ketenangan, cinta dan kasih sayang dalam kehidupan kita itu lewat mereka, dengan kehadiran wanita. Maka, ini poinnya, maka agar mereka bisa memiliki karakter ini menjadi sebab ketenangan seorang laki-laki dan keluarga, cinta dan kasih sayang, maka kata para ulama, wanita butuh dukungan. Ini menarik loh, wanita butuh dukungan dari kecil agar mereka bisa memainkan peran ini. Ini peran, ini peran yang sangat mulia dan peran yang gak mudah. Maka wanita butuh dukungan dari kecil untuk menjadi penyayang, untuk menjadi penuh cinta, untuk memberikan atau menjadi sebab ketenangan. Agar Allah memberikan ketenangan, cinta dan rahmat kasih sayang melalui dia. Makanya kita tahu bersama dalam masyarakat kita, ketika wanita tidak mendapatkan dukungan yang baik di masa kecilnya, di masa remajanya, itu akhirnya dia gak bisa menjalankan peran ini pada saat dia menjadi istri, jadi ibu. Dan sebaliknya, dia meledak-ledak, dia marah, dia ngamuk, ada yang bipolar, ada yang ini, ada yang itu. Dan ketika dicek, dia gak mendapatkan haknya, yaitu dukungan, yaitu perlindungan, yaitu kasih sayang, yaitu pendidikan, tarbiyah, sehingga dia bisa menjalankan misi besarnya nanti. Itu salah satu hal yang ditekankan. Allah Ta'ala bisa, inilah beberapa pelajaran penting dalam hadis ini, dan semoga kita diberikan taufik Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan hak anak yatim, hak wanita dan hak orang-orang lemah, dan tidak menyanyiakan mereka, tidak memarjinalkan mereka, dan tidak menelantarkan mereka. Dan tentu saja ini sesuai dengan kelemahan kita, kekurangan kita dan keterbatasan kita. Tapi kalau kita jujur sama Allah, maka Allah akan sempurnakan dan Allah akan berikan keberkahan. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.